bidhammi al-fa wal mad wal murad biha al-hujum wal bughdah wal bughdah wal baghdah wal ghard wal gharad min al-ityani biha ad-dilalatu ala anna ma ba'daha yahsulu ba'da wujud ma qablaha ala sabil al-mufaja'ah ay al-baghdah wa innama yajuzu al-wajhan ba'daha idza lam yakun ma'aha lamul ibtida nahwu kharajtu fa idza anna zaidan qa'iman wa i'rabu kharajtu fi'lun wa fa'ilun alfa 'atifah idza al-fujaiyah idza fujaiyah anna harfu tawkid wa nasbin wa zaidan ismuha qa'imun khabaruha faman fataha anna fa'ala ta'wiluha bi masdarin marfu'un bil ibtida' wal khabaru mahdhuf ay fa idza qiyamuhu hasilun wal kasru ala adami at-ta'wil ay fa idza huwa qa'imun qala ibn malik wa huwa aula li annahu la yahuju ila ta'wili ay wa li anna al-kasr huwa al-asl amma idza kana ma'aha lam fa innahu yajibu kasruha nahwu kharajtu fa idza inna ash-shamsa latali'atun wa idza waqa'at fi mawdi'i at-ta'lil nahwu nad'uhu annahu huwa al-barru ar-rahim wa i'rabuhu nad'u fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah 'ala al-waw mana'a min dhuhuriha al-istisqal li'annahu fi'lun mudari'un mu'tal akhir bil waw wa fa'iluhu mustatir fihi wujuban taqdiruhu nahnu wal ha dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi inna harfu tawkid wa nasbin wal ha ismuha wal barru khabaruha wal rahimu na'atuhu wa huwa dhamirun fasl wa in qara'aha nafi'un wal kisa'i bil fathi ala taqdiri lamul illah ay li annahu wa qara'aha baqi as-sab'ah bil kasri ala annahu ta'lil mustanifun isti'nafan bayaniyan fa huwa fil ma'na jawabu su'alu muqaddar tadammunihi ma qablahu faka'annahum lamma qalu inna kunna min qablu da'uh qila lahum lima fa'altum dhalika faqalu innahu huwal barrur rahim fa huwa ta'lilun jumali mithlu wa salli 'alayhim inna salataka sakanun lahum wa mithluhu labbaika innal hamda wan ni'mata laka wa i'rabuhu labbaika masdarun musanna wa huwa mansubun 'ala nasbihi al-ya niyabatan 'anil fathi inal fathati li'annahu mahmulun 'ala al-musanna wa laysa bimusanna haqiqatan li'anna al-muradu bihi at-taktsir ay ujibuka ijabatan ba'da ijabatin aw ana muqimun 'ala ta'atika iqamatan ba'da iqamatin inna harfu tawkidin wa nasbin alhamdu ismuha wan ni'matu al-atifun wa ma'tufun wa jumlatun laka fi mahalli raf'in khabar inna qal azhari yurwa bi kasri inna wa fathiha wal fathu ala taqdiri lamul illah ala taqdiri lamul illah wal kasru ala annahu ta'lilun mustanifun wal kasru arjah li anna al kalam

qala syair Khalilayya rifqan rawsa aqda lubanatan. Rawsa aqda lubanatan awaqad ba'da la jarama qala ar-ridha wal ghalib qala radi wa qala radi wal ghalib ba'da la jarama al-fath qala ta'ala la jarama anna lahum an-nar fala imma raddu lil kalam as-sabiq ala ma huwa madhhabul khalil wa imma za'ida kama la uksima li'anna fi jarama ma'na al-qasam jarama fi rumadin inda sibawai wal khalil wa qali sibawai ma'na jarama haqqun fa'anna fa'iluhu wa stashhada biqawlihi walaqad ta'antu aba uyaynah ta'natan jarat fuzaratu ba'daha ayakdobu birafi fuzaratin wa ayakdobu badal ishtimari minha ay haqqu ghadabin fuzaratin ba'daha wa qala al-farra hiya kalimatun kanat fil asli bimakna la budda wa la mahala wal jarama al-qat'u ay la aqtaw min hada fakasurat wa jarrat ala dhalik hatta sarat bimakna al-qasam lita'kidi alladhi fiha falidhalika yujabu bihi al-qasam fayuqalu la jarama la jarama la tiyannak wa la jarama laqad ahsantu wa la jarama annaka qa'imun faman fataha nadhara ila asli la jarama fayakulu mislu la buddha an taf'ala ay min an taf'ala wa min kasri fal ma'na al-qasam al-arid intaha wa kalamu radi wa qala ad-dimamini la jarama anna lahum an-nar inda sibawai inna jarama fi'lun ma'nahu haqqun wala nafiya haqqa wala nafiya raddun alal kafarati wa tahqiqu hasaranihim wakila fi'lun bimakna kasaba wala za'ila ay kasaba lahum amalahum an-nadama wa inna wa ma fi khabariha ala hadha al-qawli fi mawdi nasbin wala al-awwal fi mawdi raf'in wakila la jarama kalimatani raqibata fasarata bimakna haqqan wa kasiran la yaktasiru al-mufassirun ala dharik wakila la jarama ma'nahu la buddha fa inna waqi'ah ba'da fi mawdi nasbin fa isqatu harfu jarrin intaha ay fala jarama ala hadha al-qawl bimanzilah la rajula kama qala al-isami wa ma'naha la buddha wa min ba'daha muqaddara. Masih tadi ya, saya ingat tadi ada pertanyaan tadi, kalau inna didahulukannya apa kalimatnya? Inna ini Ahmadullah qauli. Ya. Kenapa di situ dijadikan isnadnya isnad lafzi? Karena yang namanya mubtada itu enggak bisa dalam bentuk jumlah.